Tetapi muflis yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa amalan yang banyak. Ada amalan sholatnya, ada amalan sedekahnya, ada amalan puasanya. Amalan banyak. Tetapi di dunia qad syatama hadza, telah mencela fulan, mencerca fulan, akhadha mala hadza, mengambil hartanya apa? Fulan, wa safaka dama hadza, mencurahkan darahnya fulan, menghibai ini, menghibai itu dan seterusnya. Sungguh tidak akan lepas yang ini di hadapan Allah. Kezaliman tidak akan dibiarkan oleh Allah azza wajalla. Ya, sehingga kalau ada sesuatu yang kita rasakan minal dzulum, dari kezaliman, kita serahkan kepada Allah jalla wa ala. Tidak akan lari, tidak akan hilang itu semua. Ya. Baik. Maka kebaikan dia diambil. Diambil, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis. Setelah habis ternyata masih ada orang-orang yang dizalimi yang menuntut. Maka ya, kalau tadi kebaikan-kebaikannya diambil sampai habis, sekarang kejelekan orang-orang dizalimi diambil, ditimpakan kepada hazal muflis, orang yang bangkrut ini. Dia pun masuk dalam neraka. Setelah sebelumnya dia membawa ya, amalan yang banyak. Jangankan manusia, hewan saja dikisos oleh Allah Jalla wa'ala. Kambing yang tidak bertanduk diberi tanduk oleh Allah untuk membalas kambing yang dulu menzaliminya. Setelah terjadi kisos, Allah jadikan hewan-hewan itu semuanya menjadi apa? Tanah. Disitulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya saya menjadi tanah saja seperti hewan-hewan itu. Sudah tidak ada lagi hisab atau tidak ada lagi apa? Hukuman ya, di neraka Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimahumullah, sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan keindahan apa namanya Islam dan juga sebagian dari keindahan hukum waris Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita taufik dan juga kebaikan kepada kita semuanya di dunia wal akhirah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.